Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات جماعة صلاة المغرب yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tak henti-hentinya kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Azza wa Jal yang senantiasa memberikan kepada kita sekalian berbagai macam kenikmatan, sehingga pada malam hari ini dengan kemudahan dari Allah Azza wa Jal, hidayah dan taufik darinya, kita dapat melaksanakan berbagai macam amalan-amalan salih yang kita harapkan kebaikannya di perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan sebelumnya di pekan yang lalu, masih pada pembahasan hadis-hadis arba'in an-nawawiyah, 42 hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Asy-Syafi'i dalam kitab kecilnya ini. Kita telah sampai, atau pada pertemuan kemarin kita telah menyelesaikan hadis yang ke-31. Kemudian insyaallah taala kita masuk pada hadis yang ke-32, dan kemarin telah kita baca matan hadisnya. Yaitu hadis ini adalah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dan Al-Imam Daruqutni dan yang lainnya dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la dharara wa la dhirar. La dharara wa la dhirar. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kalimat ini, kalimat yang ringkas ini, la dharara wa la dhirar, adalah sebuah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bagaimana jawami'ul kalim yang Allah berikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan kalimat-kalimat yang sifatnya jawami'ul kalim, yakni beliau mampu mengucapkan suatu ucapan yang ringkas, namun kalimat tersebut sangat padat dan syarat terhadap faedah. Di antaranya adalah dua kalimat yang sangat ringkas ini, la dharara wa la dhirar. Apa maknanya la dharara wa la dhirar? Para ulama berselisih pendapat terkait dengan makna dhirar dan makna dharar. Di mana dharar dan dhirar adalah dua perkara yang dinafikan di dalam syariat dengan makna tidak diperbolehkan untuk ada di dalam syariat, tidak boleh untuk dilakukan di dalam syariat. La dharara wa la dhirar. Setidaknya ada 4 pendapat di kalangan para ulama terkait dengan perbedaan dharar dan perbedaan dhirar. Dan insyaallah taala akan kita bahas 2 atau 3 dari 4 pendapat tersebut, yang insyaallah taala akan memberikan kepada kita pelajaran-pelajaran yang berharga, sehingga kita perlu membahas 3-3-nya. Tidak hanya membahas 1 pendapat saja, namun kita akan bahas 3 pendapat yang dikemukakan oleh para ulama, karena masing-masingnya saling mendukung dan masing-masingnya memberikan faedah tersendiri. Pendapat yang pertama, ma'asyiral muslimin, la dharara wala dirar. Dharar itu adalah isim. Kalau dalam bahasa Arab, isim itu disebut kata benda. Adapun dirar itu adalah fi'ilnya. Fi'il itu adalah perbuatannya. Sehingga apabila dharar kita nyatakan dia adalah isim, kata benda, dan dirar kita nyatakan dia adalah fi'il, sebuah perbuatan, maka makna la dharara wala dirar tatkala diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah la dharara, tidak ada mara bahaya, wala dirara, dan tidak ada perbuatan yang membahayakan yang diperbolehkan di dalam Islam, yang diperbolehkan di dalam syariat. La dharara, saya ulang, menurut pendapat yang pertama, kalau kita terjemahkan, la dharara, tidak ada mara bahaya di dalam Islam. Wala dirara, dan tidak ada perbuatan yang mengandung bahaya yang diperbolehkan di dalam Islam. Ini pendapat yang pertama. Kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, pendapat ini, pendapat yang dikemukakan oleh sebagian ulama, dinukil oleh Al-Imam Ibnu Rajab dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam, di mana dinyatakan bahwasanya dharar itu adalah isim, sehingga maknanya la dharar, tidak ada mara bahaya di dalam Islam, ini menandakan dan memberikan faedah kepada kita bahwasanya pada semua ibadah yang disyariatkan kepada kita semuanya, manusia dan jin, tidak ada di sana satu perkara pun yang mengandung dharar, yang mengandung mara bahaya. Manakala Allah Azza wa Jalla mensyariatkan suatu syariat, Allah memerintahkan suatu perintah, atau Allah melarang suatu larangan, maka tatkala seseorang mempraktekkan perintah tadi, dia tidak akan mendapatkan dharar, mara bahaya. Dan tatkala dia meninggalkan larangan tadi, dia juga tidak akan mendapatkan dharar, mara bahaya. Karena yang namanya dharar, mara bahaya di dalam Islam itu tidak ada. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan ibadah itu dengan sifat hikmahnya, dengan sifat kebijaksanaannya, dengan luasnya ilmunya, sehingga tatkala Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan suatu perkara itu pas, cocok untuk semua orang, cocok untuk semua tempat, dan cocok untuk semua waktu. Manakala seorang melakukan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya, maka tidak ada dharar yang akan mereka dapatkan. Bahkan ma'asyiral muslimin, dalam perkara ibadah dalam perkara ibadah, manakala diduga akan terjadi dharar tatkala seseorang melaksanakannya, maka ibadah tersebut akan diberikan keringanan. Oleh karenanya datang dalam kaidah fikihiyah yang disebutkan oleh para ahli fikih, di antara kaidah-kaidah fikih yang umum adalah la dharar idza jaa dharar fa innahu yunfa, ya. Atau mata wujida dharar wujidat taysir wa takhfif. Di antara kaidah-kaidah fikih yang umum, kapanpun didapati ada mara bahaya dalam suatu ibadah, maka akan didapati di sana kemudahan dan keringanan. Ini. Pada hukum asalnya, ibadah yang dilakukan oleh seseorang, wudu contohnya, ini tidak mengandung mara bahaya. Namun, manakala diduga kuat, tatkala wudu ini dilaksanakan akan mendatangkan mara bahaya, contohnya karena orangnya sedang sakit, atau karena dia ada memiliki luka bakar yang apabila terkena air akan memberikan mara bahaya kepada dia, kalau diduga kuat dalam melaksanakan suatu syariat ada dharar di sana, maka syariat datang membawa taisir, datang membawa kemudahan, wa takhfif, datang membawa keringanan, Sehingga ma'asyiral muslimin, orang yang tidak bisa melakukan wudu dengan air, maka syariat memberikan solusi. Apa itu? Bertayamum. Orang yang sakit tidak bisa tersentuh air, atau orang yang sakit manakala dia terkena air dikhawatirkan sakitnya akan bertambah, maka tidak disyariatkan dia berwudu dengan air, namun dia disyariatkan untuk bertayamum. Bahkan ma'asyiral muslimin, tayamum yang menjadi pengganti wudu manakala seorang tidak bisa memakai air, ini juga bisa menjadi pengganti mandi janabah tatkala seseorang tidak bisa menggunakan air tatkala mandi janabah. Makanya disebutkan di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim bahwasanya Ammar bin Yasir pernah diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam suatu perjalanan, dan tatkala beliau di perjalanan itu mengalami junub, ya beliau berjanabah, beliau berhadas besar di kala itu. Beliau mengambil suatu kias, yaitu apabila wudu orang tidak bisa melakukannya, gantinya adalah tayamum. Berarti orang yang tidak bisa mandi janabah karena di kala itu tidak ada air, maka dia harus meratakan tanah ke seluruh tubuhnya. Maka Ammar bin Yasir pun berguling-guling di tanah di kala itu untuk meratakan tanah di badan beliau radhiyallahu ta'ala an. Nah, padahal ini diingkari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, disalahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innama yakfika an taqula bi yadayka hakadha, tatkala kamu junub dan tidak ada air, maka cukup bagimu untuk melakukan yang seperti ini. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan tata cara tayamum. Nah, jadi ikhwati fillah rahimakumullah, dalam perkara ibadah tidak ada dharar. Dalam perkara ibadah tidak ada mara bahaya manakala seorang melakukannya. Manakala didapati ada mara bahaya yang kemungkinan terjadi tatkala seorang melakukan suatu ibadah, maka akan didatangkan kemudahan dan peringanan, seperti halnya tadi wudu diganti dengan tayamum. Apalagi contohnya? Contohnya adalah sholat. Sholat tatkala seorang tidak bisa berdiri karena kondisi fisiknya yang lemah, sakit dan yang lainnya, maka datang keringanan, datang kemudahan untuknya, yaitu dia diperbolehkan untuk sholat dalam keadaan duduk. Kalau duduk tidak bisa, diberikan solusi berikutnya, dia boleh melaksanakan sholat dalam keadaan berbaring. Ini semuanya adalah takhfif. Ini semuanya adalah peringanan, taisir, kemudahan di dalam Islam yang diberikan kepada seorang yang tidak bisa melakukan suatu perkara ibadah karena diduga kuat dia akan mendapatkan doror, mara bahaya tatkala dia melakukannya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha." Allah tidak membebani satu jiwa pun kecuali sebatas dengan kemampuannya. Manakala seorang dia terbebani dengan suatu perkara ibadah yang dia tidak bisa melakukannya, dia tidak mampu melakukannya, dan tatkala dia melakukannya dia akan tertimpa mara bahaya, maka dia diberikan keringanan tadi. Dia diberikan kemudahan sebagai solusi, sebagai pengganti dari apa yang dia tidak mampu untuk melaksanakannya. Nabi SAW juga mengatakan, yassiru wa la tu'assiru, basyiru wa la tunaffiru. Permudahlah dan jangan mempersulit, berikan kabar gembira dan janganlah kalian membuat lari. Ini Islam. Ya. Dalam syariat-syariatnya tidak ada itu yang mengandung doror. Tidak ada yang mengandung mara bahaya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memarahi salah satu sahabatnya yang mengimami manusia dalam keadaan sangat panjang. Ya, yang mengimami manusia dalam keadaan sangat panjang. Karena manusia di kala itu mereka merasa terbebani dan merasa terberatkan. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur sahabat tadi dengan teguran yang bukan teguran yang lembut. Mungkin bisa dibilang teguran yang keras. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala mendapatkan laporan, "Wahai Nabi, ya bahwasanya sahabatmu fulan mengimami kami dalam keadaan panjang, padahal kami adalah para pekerja, kami adalah petani pekebun." Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun langsung datang ke mimbar dan beliau memanggil para sahabatnya dan menegur dengan kalimat, Ya ayyuhan nas inna minkum munafirin. Wahai segenap manusia, di antara kalian ada orang-orang yang membuat lari. Ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan keras. Inna minkum munafirin. Kalian di antara kalian ini ada yang membuat lari. Fa ayyukum amman nas fal yuji, siapa di antara kalian yang imami manusia, ringankan. Ringkaskan. Jangan panjang-panjang, apalagi dilihat jamaah belakangnya orang-orang sibuk. Orang-orang pekerja. Fal yujis, ringankan. Fa inna fihi mudhaif, karena bisa jadi di belakang kalian tatkala kalian mengimami ada orang yang lemah. Wasaqim, dan ada orang yang sakit. Wadhal hajah, dan ada orang yang punya kebutuhan. Ringankan. Nabi sallallahu alaihi wasallam tegur dengan keras. Seorang sahabat yang memberikan doror tatkala mengimami manusia. Nah, dan ini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Apabila ingin kita bahas terkait dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas, dan ini juga penting untuk kita pahami bahwasanya metode di dalam dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak selalu lembut dan tidak selalu keras. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menyesuaikan dalam dakwah. Ada kalanya beliau menegur dengan lemah lembut, seperti kejadiannya Arab Badui. Apa perbuatannya si Arab Badui tadi? Kencing di pojok masjid. Ditegur dengan pelan. Ditegur dengan lembut. Dan ini adalah salah satu metode dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang melakukan kesalahan karena tidak tahu, dipanggil, dinasehati dengan lemah lembut, diberikan ilmu, diberikan pengajaran dan seterusnya. Namun sebaliknya, ada salah seorang sahabat yang tadi ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mungkin kalau dengan bahasa sekarang tahdzir. Ini tahdzir. Di antara bentuk tahdzir, ya, ada yang melakukan kesalahan langsung diumumkan. Kesalahan tadi bahwasanya antara kalian ada yang berbuat A, B, C. Ketahuilah bahwasanya perbuatan ini salah, perbuatan ini keliru. Ini tahdzir. Nabi sallallahu alaihi wasallam pakai metode tersebut manakala dibutuhkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak anti tahdzir. Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang melakukan tahdzir. Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang memperingatkan manusia dari sebuah perbuatan dalam keadaan peringatan tersebut disampaikan secara terang-terangan. Ini salah satu metode dakwahnya Nabi alaihi salatu wasallam yang kita tidak boleh anti dengannya. Nah, jadi tidak semua kesalahan, tidak semua penyimpangan itu disikapi dengan sikap yang satu, yaitu didiamkan dan dilemah lembuti. Terkadang ada suatu kesalahan dan terkadang ada suatu penyimpangan yang diingkari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan terang-terangan, ya. Sebagaimana pelanggarannya terang-terangan disikapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan terang-terangan dan diperingatkan umat manusia dari perbuatan tadi. Nah, kembali kepada tema ma'asyiral muslimin. Jadi la dharar, tidak ada mara bahaya di dalam Islam, ini menandakan bahwasanya dalam semua perkara ibadah tidak ada di sana satu mara bahaya pun yang manakala seorang melakukannya dia akan mendapatkan mara bahaya tadi. Tidak ada sama sekali. Meskipun hatta, ya, meskipun dalam perkara-perkara yang sifatnya adalah hukuman fisik untuk para kriminal, seperti kisos, seperti rajam, seperti cambuk, meskipun secara zahirnya ini memberikan doror, memberikan mara bahaya kepada orang yang dihukum, namun pada hakikatnya ini akan memberikan maslahat yang sangat besar kepada orang yang lainnya. Makanya ma'asyiral muslimin, juga disebutkan dalam kaidah fikhiyah bahwasanya dalam perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu kemungkinannya dua. Satu, bisa jadi manakala dilakukan hanya ada maslahat murni yang didapatkan. Jadi enggak ada mafsadatnya, murni maslahat seperti salat, zakat, ini murni maslahat. Yang kedua, bisa jadi sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu maslahatnya tidak murni, tapi maslahatnya dominan. Lebih banyak maslahatnya, ada mafsadatnya, tapi sedikit. Ini seperti dalam perkara hukuman-hukuman hak yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dipraktikkan pada orang-orang yang melanggar perkara-perkara yang bersifat kriminal. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Contohnya orang yang membunuh. Hukuman di dalam Islam, orang tersebut juga dibunuh. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan walakum fil qisasi hayatun. Dan pada kalian dan untuk kalian dalam perkara qisas itu ada kehidupan. Qisas kok dikatakan ada kehidupan, bukannya qisas itu menghilangkan kehidupan orang lain. Ini gimana ini? Walakum fil qisasi hayatun. Untuk kalian dalam qisas itu ada kehidupan. Maksudnya ma'asyiral muslimin, manakala ada seorang membunuh kemudian dia dibunuh kembali, ini akan memberikan efek jera kepada orang yang akan membunuh orang lain. Karena manakala dia membunuh, dia juga akan dibunuh. Dengan itu dia akan terhalangi dari niatnya. Dia akan tercegah dari niat membunuhnya tadi. Karena kalau dia ketahuan dan terbukti membunuh, dia akan dibunuh. Sehingga tatkala manusia mereka semuanya merasa takut, kalau dia membunuh, dia juga akan dibunuh. Manusia pun akan meninggalkan yang namanya pembunuhan. Akan ada maslahat kehidupan dengan ditegakkannya satu mafsadat, yaitu qisas kepada orang yang membunuh. Ini contoh kecilnya. Ikhwati fillah rahimakumullah, makanya di negeri-negeri Islam yang dipraktekkan di sana hukum-hukum syariat seperti hukum qisas dan yang lainnya, pembunuhan itu adalah suatu perkara yang jarang dijumpai. Jarang dijumpai. Kasus kriminalitas berupa pembunuhan ini sangat jarang ditemui, meskipun ada, ya, meskipun ada, tapi jarang dijumpai. Karena mereka semuanya, kebanyakannya takut seumpamanya dia membunuh, dia juga akan dibunuh. Meskipun itu seorang pangeran. Meskipun itu seorang raja. Kalau dia membunuh, dia akan dibunuh kembali. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Begitu pula orang-orang yang melanggar dalam perkara dharuratul khams, lima perkara yang harus untuk dijaga di dalam Islam secara darurat, di antaranya adalah agama, harta, kehormatan, akal dan jiwa. Siapa yang melanggar lima perkara ini, dia mengganti agamanya, atau dia mengambil harta orang lain, atau dia melecehkan kehormatan dan nasab orang lain, atau dia menghilangkan akal dan menghilangkan jiwa orang lain, maka orang yang seperti ini akan diberikan hukuman yang bersifat hukuman-hukuman fisik. Namun ma'asyiral muslimin, hukuman fisik tadi meskipun manakala dilakukan akan mendatangkan mara bahaya kepada orang yang dihukum, namun itu akan memberikan maslahat besar kepada orang lain. Orang yang murtad, apa hukumannya? Yang murtad adalah dibunuh. Di negeri Islam, orang yang berani murtad dibunuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man baddala dinahu faqtuluh. Siapa yang mengganti agamanya, bunuh dia. Ini tentunya murni haknya penguasa. Kita tidak boleh mempraktekannya sendiri-sendiri. Ini murni haknya penguasa. Manakala penguasa tidak melakukannya, maka rakyat tidak dibebani untuk melakukannya. Namun kita harus yakin bahwasanya hukum Islam itu adalah seperti ini. Siapa yang murtad mengganti agamanya, bunuh. Nah, dan ini akan memberikan efek jera, sama seperti qisas tadi. Manakala ada orang yang murtad dibunuh, maka akan khawatir semua orang yang mau murtad dan tidak jadi murtad, sehingga agama pun terjaga. Gitu. Begitu pula ma'asyiral muslimin, orang yang mengambil harta orang lain, dia juga akan dihukum fisik dengan dipotong tangannya. Wassariqu wassariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki dan perempuan, potong tangan keduanya. Ini juga akan mendatangkan maslahat bagi banyak manusia manakala dipraktekkan pada satu orang. Orang membunuh, orang mencuri, dipotong tangannya. Orang tadi akan jera dan orang lain yang akan mencuri juga akan pikir-pikir 1000 kali. Jangan sampai hanya karena mencuri sesuatu yang tidak seberapa tangannya hilang. Ya, ini. Begitu pula orang yang menghilang atau orang yang melecehkan nasab dengan dia melakukan perzinahan. Ini juga di dalam Islam diberikan hukuman, imma hukuman cambuk bagi bujang gadis atau hukuman rajam bagi laki-laki dan perempuan yang telah menikah. Ini juga akan memberikan efek jera. Manakala ada seorang pezina yang dihukum dengan hukuman di atas, orang-orang lain yang akan berzina akan pikir juga 1000 kali. Jangan sampai dia mati cuma karena zina sebentar. Hanya karena nikmat sebentar, dia membahayakan nyawanya. Begitu pula akal. Orang yang menghilangkan akalnya dengan dia melakukan minum-minuman, mabuk-mabukan. Dia mabuk dengan cara minum atau mabuk dengan cara yang lain, ya. Dengan narkotika dan yang lainnya, yang semisalnya. Ini juga diberikan hukuman di dalam Islam dengan hukuman ta'zir. Hukuman ta'zir bukan had, ya. Bukan hukuman had tapi hukuman ta'zir, yaitu di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang minum khamr ini dicambuk 40 kali. Tujuannya apa? Ya buat jera tadi. Supaya yang kalau seumpamanya ada yang ingin mabuk, dia melihat ternyata yang mabuk dicambuk 40 kali, dia pikir-pikir lagi mau mabuk. Bahkan di masa Umar radhiyallahu an, hukuman cambuk ini ditingkatkan menjadi 80 kali. Dan itu terus diamalkan di masa para sahabat radhiyallahu taala anhum. Ya. Makanya hukuman cambuk bagi pemabuk ini tidak dikatakan had tadi ya. Karena kalau had itu sifatnya paten, tidak bisa dirubah-rubah. Potong tangan, ya. Kemudian cambuk 100 kali, cambuk 100 kali, tidak bisa dikurang, tidak bisa ditambah. Kalau hukuman ta'zir adalah hukuman yang bersifat keputusan qadhi, keputusannya hakim. Dia memandang berapa yang cocok untuk diberikan kepada orang ini. Nah, di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan itu hukuman buat peminum khamar sebanyak 40 kali cambukan. Namun tatkala Umar melihat manusia masih bermudah-mudahan di dalam melakukan hal tersebut, masih banyak orang yang mabuk-mabukan, Umar menaikkan hukumannya itu menjadi 80 kali cambukan. Dan ini murni keputusannya Umar dan itu diperbolehkan. Dan diikuti oleh para sahabat yang lain, ikhwati fillah rahimakumullah. Nah, intinya ma'asyiral muslimin wal muslimat, bahwasanya dalam perkara syariat, baik itu dalam masalah ibadah maupun muamalah, dalam ibadah contohnya yang telah kita sebutkan di atas, tidak ada itu yang namanya mara bahaya. Tatkala seorang melakukan suatu perintah, dia tidak akan mendapatkan mara bahaya. Dan tatkala dia meninggalkan suatu larangan, dia tidak akan mendapatkan mara bahaya. Kenapa? La dhororo. Tidak ada mara bahaya di dalam Islam. Tadi yang kita bahas adalah terkait dengan perkara ibadah. Begitu pula ikhwati fillah dalam perkara muamalah. Tatkala Islam memperbolehkan suatu akad muamalah, maka Islam juga melarang untuk dilakukan adanya dhoror dan mara bahaya pada akad muamalah tadi. Muamalah itu sifatnya lebih luas. Ya, bukan hanya jual beli, tapi muamalah itu adalah interaksi seorang dengan orang lain. Dan ini manakala ada suatu perkara muamalah yang diperbolehkan di dalam Islam, Islam juga memberikan catatan dilakukan tanpa ada mara bahaya dan dhoror. Contoh, dalam masalah jual beli, Allah mengatakan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jual beli yang diperbolehkan untuk dilakukan, boleh dilakukan selama tidak ada dhoror. Selama tidak ada mara bahaya. Selama tidak ada kerugian yang diberikan kepada orang lain. Makanya dalam masalah jual beli, Islam melarang yang namanya bai'ul gharar, jual beli tipu-tipu. Seperti lotre, ya, yang mengandung maisir, mengandung perjudian. Ini dilarang di dalam Islam. Kenapa? Karena ada dharar. Begitu pula jual beli di masa dahulu, di masa jahiliyah yang terkenal namanya bai'ul hasah, jual beli kerikil. Jual beli kerikil ini bukan kita beli kerikil untuk membangun rumah atau semisalnya. Bai'ul hasah, jual beli kerikil adalah dengan kita menyerahkan uang kepada pembeli dan menyerahkan uang kepada penjual. Penjual memberikan kepada kita beberapa butir kerikil, kemudian kerikil ini kita gunakan untuk melempar barang. Yang kena itu yang kita ambil. Ya, ini bai'ul hasah. Dilarang di dalam Islam. Kenapa jual beli yang seperti ini dilarang di dalam Islam? Karena ada dharar. Ada mara bahaya. Sedangkan mara bahaya dalam Islam itu dinafikan dan tidak diperbolehkan ada. Begitu pula ikhwati fillah rahimakumullah, membeli yang juga dilarang adalah membeli anak hewan yang masih ada di dalam kandungan induknya. Ini juga dilarang. Kenapa? Ya tadi karena ada unsur gharar, penipuan. Di mana penipuan itu adalah gharar, sebuah mara bahaya yang akan didapatkan oleh seseorang. Setiap jual beli yang ada gharornya terlarang. Begitu pula dalam perkara yang lain, selain dalam perkara jual beli, dicontohkan oleh Ibnu Rajab cukup banyak dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam, di mana apabila kita membahas ini ikhwati fillah rahimakumullah, kita akan bisa membayangkan bagaimana itu indahnya Islam. Karena semua perkaranya diatur. Islam itu akan menjadi indah manakala memang kita pelajari pilar-pilar Islamnya dengan baik dan sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dengan kita mengkaji perkara-perkara yang seperti ini, bagaimana Islam itu tatkala memerintahkan suatu perintah bersifat muamalah, contohnya dilarang dalam muamalah tadi untuk dikandungkan di dalamnya itu yang namanya dharar, mara bahaya. Nah, jadi Islam itu indah dengan kita membahas yang seperti ini. Islam itu bukan indah dengan perkara-perkara yang di luar sunnah. Ada orang-orang yang ingin menampakkan kalau Islam itu indah dengan cara dia menunjukkan kalau dirinya kebal, ya. Ini yang lagi rame. Dia menunjukkan dirinya kebal, membawa atribut muslim, ya. Membaca wirid-wirid yang seakan-akan wirid-wiridnya Islam. Islam enggak menjadi indah karena orang-orang yang seperti itu. Justru Islam itu namanya tercoreng. Karena perkara-perkara tadi sesuatu yang sama sekali tidak dicontohkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam. Islam itu akan menjadi indah dan orang itu akan tertarik dengan Islam apabila kita jelaskan Islam itu sesuai dengan sunnah. Pelajari pilar-pilarnya Islam sesuai dengan bimbingannya Rasulullah sallallahu alaihi wasalam. Nah, di antaranya adalah kita membahas beberapa perkara yang menunjukkan di sana bahwasanya Islam itu dalam perkara muamalah sama sekali tidak membolehkan ada yang namanya mara bahaya dalam praktek muamalahnya. Di antaranya contoh yang disebutkan oleh Ibnu Rajab adalah dalam perkara wasiat. Wasiat adalah suatu pesan yang ditinggalkan oleh seorang mayit di masa hidupnya. Dia boleh berwasiat kepada selain ahli warisnya selama wasiat tadi di bawah sepertiga dari hartanya. Seorang yang merasa dirinya akan wafat, boleh dia mewasiatkan sebagian hartanya. Boleh dia melakukan wasiat. Dan wasiat adalah salah satu muamalah yang ditetapkan di dalam Islam. Namun dengan catatan, wasiat yang diberikan tidak boleh mengandung mara bahaya. Wasiat yang diberikan, yang ditinggalkan oleh si pewaris, tidak boleh mengandung dharar kepada orang lain. Sehingga dalam perkara wasiat, tidak boleh wasiat itu diberikan kepada ahli waris. Ahli waris akan mendapatkan hak warisannya. Tapi ahli waris tidak boleh mendapatkan wasiat yang dengannya dia mendapatkan bahagian lebih dibandingkan ahli waris yang lain. Lantas wasiat itu diberikan kepada siapa? Wasiat diberikan kepada selain ahli waris. Contohnya seorang yang memiliki teman yang sangat akrab, banyak membantu dia, banyak mengurusi dia tatkala sakit, tapi dia bukan ahli waris, teman biasa, tidak ada hubungan nasab. Maka tatkala orang ini merasa dirinya akan wafat, dia pun menuliskan wasiatnya. Tolong berikan kepada fulan manakala saya meninggal, berikan kepada fulan ya harta nominal sekian. Maka ini boleh ditunaikan, bahkan harus ditunaikan wasiat tadi. Namun manakala wasiat itu diberikan kepada ahli waris, ini dilarang. Yang seperti ini dilarang. Kenapa? Karena khawatir ada dharar. Ada mara bahaya. Mara bahayanya apa? Yang seperti ini riskan dan rawan terjadinya percekcokan, perselisihan di antara ahli waris. Rawan dan riskan terhadap rasa hasad, iri dengki antara ahli waris. Kenapa adikku mendapatkan lebih dariku? Padahal sama-sama kita anak laki-laki. Kenapa adik perempuanku mendapatkan bagian yang sama denganku? Padahal dia adalah perempuan yang seharusnya mendapatkan setengah bagian dariku. Akan menimbulkan itu yang namanya hasad. Akan menimbulkan yang namanya iri dengki. Justru yang lebih dikhawatirkan lagi, manakala sudah datang hasad dan iri dengki, akan datang percekcokan, adawah, permusuhan antara ahli waris yang seharusnya saling akrab, tatkala ditinggal oleh si pewaris, justru malah hancur keluarga dan hubungan itu persaudaraan. Nah, disebabkan apa? Disebabkan wasiat tadi. Makanya wasiat tatkala diberikan kepada ahli waris tidak boleh ditunaikan. Ahli waris dibagi sesuai dengan warisannya di dalam Islam. Nah, begitu pula ma'asyiral muslimin, tatkala wasiat tadi diberikan kepada orang yang bukan ahli waris, itu pun tidak boleh diberikan lebih dari sepertiga harta yang dipunyai oleh si pewaris. Kenapa? Apabila wasiat tadi ditunaikan dengan jumlah yang lebih dari sepertiga dari hartanya ahli waris, ini juga rawan perselisihan, rawan iri dengki, rawan permusuhan, rawan percekcokan. Kenapa? Karena ahli waris akan merasa bagian warisan yang akan mereka dapatkan berkurang. Ini. Makanya Nabi SAW mengatur itu di dalam Islam dengan sedemikian rupa untuk menunjukkan kepada kita bahwasanya dalam perkara muamalah yang diperbolehkan di dalam Islam itu boleh dilakukan dan boleh diamalkan selama tidak mengandung dharar dan mara bahaya dalam perkara wasiat. Begitu pula Ibnu Rajab mencontohkan dalam perkara talak. Talak boleh atau tidak? Talak itu abghadul halali ilallah. Halal, perkara halal yang paling dibenci di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi talak itu boleh. Cerai, perceraian itu boleh. Namun harus dilakukan dengan alasan yang syar'i. Kalau seorang melakukan talak bukan karena alasan syar'i, maka dia telah melakukan suatu hal yang dikhawatirkan itu masuk dalam keharaman. Ya. Dalam perkara talak contohnya, jadi tadi setelah kita mengetahui yang namanya talak itu boleh, makanya di dalam Al-Quran wa Sunnah diatur itu bagaimana caranya talak agar menjadi talak yang baik. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam surah Al-Baqarah yang ke-231, kata Allah Azza wa Jalla, fa'amsikuhunna bima'rufin aw sarrihuhunna bima'ruf. Tatkala kalian mentalak istri-istri kalian, ya, maka tahanlah mereka dengan cara yang baik atau lepaslah mereka dengan cara yang baik. Kalian ingin melepas istri-istri kalian dengan akad pertalakan, dengan akad perceraian, maka silakan talak satu kali, dan kalau memang sudah tidak mau dirujuk, lepas dengan cara yang baik. Kalau mau dirujuk, tahan dengan cara yang baik. Kata Allah Azza wa Jalla dalam kalimat berikutnya, wala tumsikuhunna dhiraran lita'tadu. Jangan kalian menahan mereka, para wanita yang ingin kalian talak, dengan niat ingin memberikan mara bahaya, ingin memberikan dharar kepada mereka agar mereka terus-terusan beriddah. Jadi talak itu dulu di masa jahiliyah sebelum Islam datang dan terus diamalkan sampai awal-awal Islam, yang namanya talak itu tidak dibatasi dengan 3 talak saja. Dalam Islam kan talak itu dibatasi 3. Kalau seorang sudah mentalak istrinya 3 kali, maka talaknya talak bain yang sudah tidak lagi bisa dirujuk. Nah, di awal-awal Islam itu talak tidak dibatasi, sehingga tatkala seorang suami pengin membahayakan istrinya, tidak mau melepas dan tidak mau mengambil istrinya, dia terus-terusan mentalak istrinya tadi. Istriku, kamu talak. Kamu lepas dariku dengan perceraian. Maka dikala itu istri harus menghitung iddah yang harus dia lewati, di mana di masa iddah ini dia tidak boleh menikah dengan orang lain dan tidak boleh menerima lamaran dari lelaki yang lain. Berapa iddahnya wanita yang ditalak? Salah tata puruh. 3 kali haid. Selama 3 kali haid, dia tidak boleh untuk dinikahi dan tidak boleh untuk menerima lamaran lelaki lain. Di awal-awal Islam, orang-orang yang pengin nakal dengan istrinya dalam perkara talak, setelah istrinya sudah mau, ya, istrinya sudah mau selesai iddahnya, kemudian dia rujuk istrinya. Setelah dirujuk, ditalak lagi. Mulai lagi iddah baru. 3 kali haid lagi. Istrinya sudah mau selesai 3 kali haid, kemudian dirujuk lagi. Setelah dirujuk, ditalak lagi. Mulai iddah yang baru. Ah, ini dhirar. Ini talak yang mengandung mara bahaya. Di awal-awal Islam yang seperti ini dipraktekkan. Dan Rasul SAW melalui firman Allah Azza wa Jalla melarang hal yang seperti di atas, dan talak dibatasi dengan 3 kali batasan. Kalau seorang sudah mentalak istrinya 3 kali dan dia tidak merujuknya, maka talaknya jatuh kepada talak bain, talak yang tetap tidak bisa dirujuk oleh suaminya, dan istri boleh menikah dengan lelaki yang lain dan tidak boleh dia menikah dengan suaminya yang lama kecuali dia telah menikah dengan suami yang lain. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wala tumsikuhunna dhiraran lita'tadu." Jangan kalian tahan istri-istri kalian karena ingin memberikan mara bahaya kepada mereka, agar mereka terus-terus beriddah. Jangan yang seperti itu. Kalau engkau mau mentalak istrimu karena suatu alasan syar'ikah atau pribadikah, kalau ingin mentalak, lepas dengan cara yang baik. Atau kalau ingin merujuk, rujuk dengan cara yang baik. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, jangan sampai wanita itu dijadikan kal mu'allaqah, wanita yang digantung, ya, di dalam akad pernikahan, tapi dia ditalak dengan talak roj'i. Kemudian setelah talak roj'i hampir berakhir, dirujuk lagi, kemudian ditalak lagi. Wanitanya kasihan yang seperti ini. Mau mentalak silakan. Alasan pribadi, alasan syar'i silakan, tapi dengan cara yang baik. Begitu pula ma'asyiral muslimin, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, dalam perkara-perkara yang lainnya, dalam perkara susuan contohnya, ini juga disebutkan oleh Ibnu Rajab sebagai salah satu keindahan Islam, bagaimana Islam itu mengatur dalam perkara susuan, jangan sampai ada itu yang namanya boror, yang diberikan oleh seorang istri kepada suaminya disebabkan karena anak yang disusuinya, atau sebaliknya. Seorang suami memberikan boror kepada istrinya disebabkan karena anak yang dia susui. Karena waktunya sudah mau habis, insyaallah terkait dengan perkara yang ketiga ini akan kita bahas di pertemuan yang akan datang biiznillah. Dan ini penting untuk kita bahas sekali lagi, untuk kita membuktikan, dan dengan pembuktian tadi kita merasa yakin bahwasanya Islam itu betul-betul agama yang indah, sempurna, cocok untuk semua zaman, cocok untuk semua tempat, karena ajaran-ajarannya itu sangat-sangat hikmah, sangat-sangat bijaksana, ajarannya sangat-sangat indah, sehingga dengan itu kita akan semakin bersyukur Allah kasih kita Islam, dan kita semakin bersyukur Allah Subhanahu wa taala jadikan kita kaum muslimin. Wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin yang bisa ana sampaikan. salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Manaktafi bihadzal qadar wa faqallahu aljami' liman yuhibbu wa yardha. Sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.